بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله، لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها: إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. هذا الحديث أو هذا الخبر العظيم في قصة عائشة مع عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء، وقد تربى عندها وعلى يدها، وله مكانة عظيمة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه وقع منه خطأ، والخطأ في بعض الأحيان يكون ممن له مكانة عند الشخص أشد من غيره. وذلك أن عائشة رضي الله عنها في بيع أو عطاء أعطته، وجاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أنها دارا لعائشة رضي الله عنها، فقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. لتنتهين أي عن مثل هذا الصنيع والتصرف في المال، أو لأحجرن عليها. قول لأحجرن عليها هذه كلمة شديدة جدا وغير لائقة، لأن الحجر إنما يكون على السفيه وعلى غير الراشد، وعلى الرجل صاحب المال إذا كبر وخرف وأصبح لا يحسن التصرف في المال، فكانت كلمة شديدة وقاسية جدا. فلما أخبرت عائشة بهذا القول من ابن الزبير قالت: أهو قال ذلك؟ وهذا فيه التثبت والتحقق من الأمر، تثبتت وتحققت. قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فنذرت رضي الله عنها أن تقاطعه وأن تهجره وألا تكلمه أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، أي طالت مدة هجرها له، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى ندري. زاد الأمر على النذر الحلف أنه قالت لا والله، فأقسمت لا تقبل فيه شفاعة أحد ولا تحنث في نذرها، فاجتمع أمران النذر والحلف، وهذا يدل على أن تلك الكلمة آلمت عائشة رضي الله عنها ألما شديدا، فقطعت على إثرها بهجرته ولم تقبل فيه شفاعة أحد. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، ولهما لبني زهرة مكانة عند عائشة رضي الله عنها ومنزلة من أجل القرابة، فاختار هذين المسور وعبد الرحمن ليدخلاه على عائشة، وقال لهما أنشدكم الله يسألكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، أراد منهما أن يدخلاه على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن، جاء في بعض الروايات مشتملين عليه بأرديتهما أي مغطيان له بأرديتهما، حيث إذا وقف على بابها لا ترى معهما أحدا. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا، هذا تحقيق لدخول ابن الزبير معهما، قالت نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، وهذا فيه أن سنة أم المؤمنين ماضية على ملاقاة الناس من وراء حجاب، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، أن تكون بهذه الصفة، لا أن تقابل الرجال مقابلة مباشرة. يقول فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة لأنها خالته، وطفق يناشدها ويبكي أي يسألها ويلح عليها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن أي أخذ المسور عبد الرحمن يناشدانها ألا كلمته وقبلت منه. وهذا العمل من المسور وعبد الرحمن من خير الأعمال وأعظمها، وهو الإصلاح بين الناس، ومن أعظم الأعمال الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتهاجرين والمتقاطعين، فهذا من أعظم الأعمال. وفيه أيضا أن المصلح يحتاج إلى أن يلح ويكرر ويطلب ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، لما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، التذكرة أي بفضل العفو والصفح والإحسان والمسامحة، والتحريج بذكر الإثم بأنه لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث، أن هذا أمر لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا تحريج عليها، أن هذا حرج وإثم. فلما أكثر من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت، يعني تذكرهما بمقالته الشديدة بكون الأمر آلمها جداً وأنها نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. أيضا في هذا فائدة قوله فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، أن المصلح ينبغي أن يلح ولا ينثني من أول أمر، بل يحاول مرة ومرتين وبعبارة وبأخرى وبأسلوب وبآخر وبتلطف. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة في سبيل الله، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رواه البخاري. قول تبل دموعها خمارها هذا يدل على أن سنة أمهات المؤمنين تغطية الوجه. ومن أعظم فوائد هذا الحديث أهمية الإصلاح بين الناس، وأنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، وعظم أثر وجود المصلحين، لأن البلد إذا وجد فيه من يصلح بين الناس تصلح كثير من أحوال الناس. لكن المصيبة إذا فقد في البلد المصلح بين الناس وكثر في البلد المفسدون والنمامون ومن يعملون على وجود الهجر والقطيعة بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah nabi, adalah rasul dan hamba dan utusannya. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah membawakan kisah antara Aisyah dengan Abdullah ibn Zubair. Dari Auf ibn Malik ibn Tufail bahwa Aisyah radhiyallahu anha dikabari bahwa Abdullah ibn Zubair mengatakan tentang bisnis atau jual beli atau pemberian yang telah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena pemberiannya yang menurut Abdullah ibn Zubair sangat banyak, maka Abdullah ibn Zubair yang merupakan keponakan Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, demi Allah, Aisyah harusnya menghentikan tindakannya, yaitu tindakan dalam mengelola keuangannya. Terlalu banyak memberi, tidak bisa dalam memutar uangnya dalam jual beli. Sehingga Abdullah ibn Zubair mengatakan, demi Allah, seharusnya Aisyah itu menghentikan tindakannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa maksud dari tindakannya di sini adalah memberikan rumah kepada orang lain, memberikan rumahnya Aisyah kepada orang lain. Atau Abdullah ibn Zubair mengatakan, atau aku akan menghajar dia, menghajar Aisyah. Menghajar artinya adalah menghalangi Aisyah dari mengolah atau memutar uangnya. Aisyah tidak boleh menjual atau tidak boleh memberikan harta yang dimilikinya sama sekali kepada orang lain. Inilah makna dari hajar, yaitu menghalangi seseorang dari uangnya, sehingga orang tersebut tidak mampu menjual atau membeli atau memberikan kepada orang lain. Ketika diberi kabar tentang perkataan Abdullah bin Zubair ini, Aisyah radhiyallahu anha ingin memastikan kebenaran kabar tersebut. Sehingga Aisyah mengatakan, apakah dia benar mengatakan demikian? Maka orang-orang yang melaporkan perkataan tersebut kepada Aisyah mengatakan, iya benar. Maka Aisyah mengatakan setelah memastikan kebenaran berita tersebut, Aisyah mengatakan, aku bernazar terhadap dia bahwa aku tidak akan mengajaknya bicara selamanya. Aisyah bernazar tidak akan mengajak bicara Ibnu Zubair selama hidupnya. Maka ketika pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Aisyah ini berjalan lama, maka Ibnu Zubair pun meminta maaf kepada bibinya tersebut, mengirim seseorang untuk meminta maaf atas kesalahannya, Abdullah Ibnu Zubair. Maka Aisyah mengatakan, tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada dia ampunan sama sekali. Aku tidak akan mengampuni dia selamanya. Di sini menjadi berkumpul antara nazar dengan bersumpah dengan nama Allah, sehingga perkaranya menjadi lebih besar. Aisyah telah bernazar tidak akan mengajak Ibnu Zubair berbicara. Kemudian setelah datang orang yang meminta ampunan untuk Abdullah Ibnu Zubair, Aisyah malah mengatakan, tidak, demi Allah, saya tidak akan mengampuninya selamanya. Dan saya, Aisyah mengatakan, saya tidak akan merubah nazarku. Saya tidak akan melanggar nazarku atau merusak nazarku. Kemudian waktu pun berjalan lama, sehingga Abdullah ibn Zubair mencari jalan lain untuk memperbaiki hubungannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abdullah ibn Zubair pun berbicara kepada Miswar ibn Makhramah dan Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abid Yaguth. Dan dua orang ini dari kabilah Bani Zuhrah. Kedua orang ini dari kabilah Bani Zuhrah, yang kabilah tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi terhadap Aisyah radhiyallahu anha karena hubungan kekeluargaan. Dua orang ini didatangi oleh Abdullah ibn Zubair. Kemudian Abdullah ibn Zubair mengatakan kepada dua orang ini, saya meminta kalian dengan nama Allah agar kalian benar-benar memasukkan aku atau menemukan aku dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aku meminta kalian berdua dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian menemukan aku dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha tidak boleh memutus hubungannya denganku. Maka ketika mendengar perkataan Abdullah ibn Zubair, kedua orang ini, yaitu Miswar dengan Abdurrahman ibn al-Aswad, menerima permintaan Abdullah ibn Zubair. Karena Abdullah ibn Zubair meminta keduanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dua orang ini pun meminta izin untuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kedua orang ini mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh masuk? Apakah kami boleh masuk? Maka Aisyah mengatakan, masuklah kalian. Kedua orang ini, atau tiga orang ini, karena Abdullah bin Zubair bersama dua orang ini, tiga orang ini mengatakan, apakah kami semua boleh masuk? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, iya, masuklah kalian semuanya. Dan Aisyah ketika itu tidak tahu jika Abdullah bin Zubair ternyata bersama kedua orang ini, yaitu bersama Miswar dengan Abdurrahman bin Al-Aswad. Maka mereka pun akhirnya masuk. Ketika masuk itulah, Abdullah bin Zubair tidak menghilangkan kesempatan sama sekali. Memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Abdullah bin Zubair pun langsung menyingkap hijab yang memisahkan antara tiga orang ini dengan Aisyah. Menyingkap hijabnya, langsung memeluk Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair sampai memeluk Aisyah, boleh memeluk Aisyah karena dia adalah keponakannya, masih mahramnya. Ketika memeluk itulah Abdullah bin Zubair meminta kepadanya untuk memperbaiki hubungan keduanya. Dan dia sampai menangis. Begitu pula dua orang yang bersama Abdullah ibn Zubair, Miswar dan Abdurrahman ibn Al-Aswad. Keduanya meminta untuk memperbaiki hubungannya Aisyah dengan Abdullah ibn Zubair, agar Aisyah kembali mengajak bicara kepada Abdullah ibn Zubair. Dan akhirnya Aisyah menerima permintaan kedua orang ini. Kedua orang ini mengatakan, sesungguhnya Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menghajar seseorang lebih dari 3 hari. Untuk menghajar saudara sesama muslim lebih dari 3 malam, dan engkau telah tahu tentang hadis tersebut. Mereka mengingatkan kepada Aisyah untuk mengingat hadis ini. Ketika mengingatkan pun mereka mengatakan, engkau telah tahu hadis ini. Ketika mereka semuanya meminta kepada Aisyah dengan permintaan yang sangat banyak diulang-ulang terus, mereka juga mengingatkan kepada Aisyah tentang fadilah-fadilah untuk memperbaiki hubungan. Juga mengingatkan tentang dosa-dosa memutus hubungan. Maka Aisyah pun tidak kuat, sehingga Aisyah menyebutkan tentang kisahnya dengan Abdullah ibn Zubair, mengingatkan keduanya tentang bagaimana sakitnya hatinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah menangis dan mengatakan kepada kedua orang ini, aku telah bernazar, dan nazar itu sangat berat. Kedua orang ini pun terus meminta kepada Aisyah untuk benar-benar mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Dan ini menunjukkan bahwa usaha seseorang untuk memperbaiki hubungan, meminta agar hubungan dua orang menjadi baik, itu memerlukan usaha keras, memerlukan usaha yang banyak. Tidak hanya meminta sekali dua kali, tetapi meminta berulang-ulang. Kemudian akhirnya Aisyah pun mau mengajak bicara kepada Abdullah ibn Zubair. Dan karena Aisyah telah meninggalkan nazarnya, maka Aisyah pun memerdekakan 40 budak karena saking takutnya Aisyah dengan tindakannya meninggalkan nazarnya. Dan Aisyah kadang teringat dengan peristiwa nazar ini setelah itu, setelah kejadian islah ini, Aisyah biasanya atau terkadang teringat dengan peristiwa tersebut sehingga beliau menangis sampai-sampai penutup kepalanya atau khimarnya basah karena tangisan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan ummahatul mukminin adalah dengan memakai memakai penutup wajah. Dan ini merupakan kebiasaan dari ibunda kaum mukminin. Mereka selalu memakai penutup wajah. Dan itulah yang hendaknya dilakukan oleh perempuan-perempuan dari kaum muslimin. Hadis ini merupakan kisah yang sangat agung. Kisah antara Aisyah dengan keponakannya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini merupakan anak dari saudarinya Aisyah, anaknya Asma. Dan Abdullah ibn Zubair telah dididik atau dibesarkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Abdullah ibn Zubair mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Namun dia, Abdullah ibn Zubair ini, pernah jatuh dalam kesalahan terhadap Aisyah. Dan biasanya kesalahan apabila dilakukan oleh orang yang paling dicintai, orang yang sangat dekat kepada seseorang, maka kesalahan tersebut akan menjadi sangat menyakitkan. Dan itulah yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis ini juga terdapat banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa kita seharusnya ketika ada kabar yang sampai ke kita, seharusnya kita bertanya-tanya tentang kabar tersebut. Tathabbut, apakah kabar tersebut benar adanya atau tidak? Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di antara pelajaran yang terkandung di dalam kisah ini adalah bahwa kebiasaan ibunda kaum mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka selalu memakai hijab atau penghalang ketika mereka bertemu dengan orang lain. Sebagaimana diceritakan dalam kisah ini, ketika Al-Miswar dengan Abdurrahman ibn al-Aswad bertemu dengan Aisyah, ada hijab di antara mereka. Sehingga Abdullah ibn Zubair ketika bertemu dengan Aisyah dalam keadaan ada hijabnya, langsung masuk ke hijab tersebut dan memeluk Aisyah radhiyallahu anha, kemudian meminta agar Aisyah mengajak bicara atau meninggalkan nazarnya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan ummahatul mu'minin adalah memakai hijab ketika bertemu dengan orang lain. Dan ini pula yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimat. Dilakukan oleh kaum muslimat sehingga akan menjadikan mereka terhindar dari fitnah. Di antara pelajaran yang dikandung dalam kisah ini adalah pentingnya adanya orang-orang yang memperbaiki hubungan di antara dua orang yang saling bertikai. Hendaknya ada orang-orang yang punya usaha atau tindakan untuk memperbaiki keadaan dua orang yang saling bertikai agar mereka saling rukun kembali. Di dalam masyarakat, keberadaan orang-orang seperti ini sangat sangat penting karena itu akan mendatangkan banyak faedah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita buruknya orang-orang yang menjadikan hubungan seseorang menjadi terputus. Orang-orang yang banyak menyebarkan namimah, orang-orang tersebut sangat buruk sekali karena akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang tersebut sangat sangat besar buruknya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an 'Uqbah ibn 'Amir radhiyallahu 'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع على المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال النووي رحمه الله والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. هذا الحديث وكان مشتملا على خطبة هي من آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أواخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وخروجه إلى قتل أحد بعد استشهاد 8 سنوات بين في الحديث نوع هذا الخروج أنه كالوداع للأحياء والأموات، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أنه أشعر بدنو وفاته وأخبر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فخرج فصلى على أهل أحد قتل أحد، وكانت هذه الصلاة عليهم بعد 8 سنين. ومن المعروف أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لم يكن يصلي على شهداء المعركة. ولهذا قيل كما ذكر النووي هنا رحمه الله أن المراد بالصلاة على القتلى الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. صلى عليهم أي دعا لهم. وقيل إن الصلاة كانت صلاة على الميت، خاصة أن جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويدل على كونه من الخصائص قوله كالمودع للأحياء والأموات، وهذا أمر لا يكون من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بدنو الأجل فخرج هذا الخروج وصلى على قتل أحد كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع على إلى المنبر أي صعد المنبر وقال إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق، وأنا شهيد عليكم، فهو فرط وشهيد على أمته، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وهذه من آيات النبوة، ينظر إلى حوضه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال: ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن هذه الخطبة من أواخر خطبه عليه الصلاة والسلام. وقوله إني ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هذا خطاب للصحابة الذين أكرمهم الله بقوة الإيمان والتوحيد والإخلاص والمعرفة بالله عز وجل والتعظيم له، ليس نفيا لوقوع الشرك في الأمة، لأنه جاءت عن أحاديث صحيحة بأنه سيقع، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. والافتتان في التنافس في الدنيا أمر مهلك. قال وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيته مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وهذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوحات واتساع رقعة أرض الإسلام. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو مشتمل على وصية هي من آخر وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini terdapat khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup atau berisi wasiat-wasiat yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat syuhada Uhud, tempat orang-orang yang meninggal di peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati mereka setelah 8 tahun. Ibarat atau seperti orang yang mengucapkan perpisahan kepada orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sungguh aku akan menjadi penyambut di hadapan kalian. Dan aku akan menjadi saksi untuk kalian. Sungguhnya janji kalian adalah di telagaku. Dan sungguh aku sekarang sedang melihatnya, melihat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempatku ini. Ingatlah, sesungguhnya aku tidak takut kalian melakukan kesyirikan. Ini adalah khitab atau perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Aku tidak takut kalian melakukan kesyirikan. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang ada waktu itu. Dan ini tidak menafikan terjadinya kesyirikan di dalam umat ini. Karena banyaknya hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa nantinya akan terjadi kesyirikan dari umat ini di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain. Rasulullah mengatakan, sungguh aku tidak takut kalian melakukan kesyirikan, namun aku takut terhadap dunia. Aku takut terhadap kalian tentang dunia apabila kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Uqbah mengatakan, itulah kesempatan terakhir aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa ini di antara khutbah atau wasiat-wasiat Rasulullah yang paling akhir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, namun aku khawatir atas kalian tentang dunia apabila kalian saling memperebutkannya. Dan kalian berperang untuk mendapatkannya, sehingga kalian menjadi binasa sebagaimana telah binasa orang-orang sebelum kalian. Uqbah mengatakan, dan itulah terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Di dalam riwayat lain, Uqbah mengatakan dalam hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan menjadi penyambut bagi kalian di akhirat nanti, dan aku akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kalian. Dan sungguh demi Allah, aku sekarang melihat ke telagaku, dan aku telah diberi, dan aku akan benar-benar diberi kunci-kunci gudang harta dunia. Dan ini menunjukkan bahwa nantinya akan banyak terjadi kemenangan-kemenangan dari kaum muslimin. Mereka akan banyak berperang dan akhirnya meraih kemenangan-kemenangan dari musuh-musuh Islam. Dan sungguh demi Allah, aku tidak takut kalian nantinya akan melakukan kesyirikan setelah meninggalku. Dan sudah lalu bahwa ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang ada di depan beliau waktu itu. Dan ini tidak menafikan nantinya akan ada umat-umat Rasulullah yang akhirnya melakukan kesyirikan sebagaimana diceritakan atau disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis lain. Namun aku takut apabila kalian memperebutkan harta dunia. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati mayit setelah 8 tahun. Mensolati para syuhada yang meninggal di peperangan Uhud setelah 8 tahun. Dan itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai tindakan untuk mengucapkan perpisahan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang tahu kedekatan ajalnya, orang yang diberitahu tentang ajalnya sudah dekat, kecuali para rasul, diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga ini menunjukkan bahwa ini merupakan kekhususannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, sudah ma'ruf bahwa syuhada yang meninggal di peperangan itu tidak disolati, juga tidak dimandikan. Sehingga maksud dari solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mendoakan mereka. Maksud dari solatnya Rasulullah di sini adalah mendoakan mereka. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa solat yang dimaksud oleh hadis ini adalah solat sebenarnya, solat mayit, sebagaimana dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati mereka sebagaimana solatnya kepada para mayit. Ini menunjukkan bahwa memang solat mayit, seperti biasanya solat mayit. Sehingga ini merupakan kekhususannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati seseorang yang sudah meninggal, sudah lama meninggal. Karena lafal hadisnya bahwa itu merupakan ucapan perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang tahu tentang dekatnya ajal kecuali para rasul, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga ada alamat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi setelah meninggalnya beliau dan juga di akhirat nanti. Wa fi khitami hadha al-liqa astawdi'ukum Allah wa ila liqa'in akhar bi'idhnillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di akhir kesempatan kali ini saya mengucapkan perpisahan, dan insyaallah akan ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.